mana? Namanya si Wawa. Wawa. Mencari bapaknya. Kemana bapaknya? Namanya si Wawau. Wawau. Mencari bapaknya. Mana bapaknya? Bapak mana? Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di mana? Di jongler. Ibu-ibu.